A'udzu billahi sadaqar bener kena jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ajmaman. Bal asbahu da'zum bisyarafil arwah maka utawi birang-birang jasad wabung ya asbah kalawan moya birang-birang ruh fa'ingka natir ruh maka lamunana opo aruh-ruh ya'aribat dan billahi kukang maribating Allah muka syafatul asrar muka syafatun li asrar yadat turkang muka syafah kadu pirang-pirang rahasia zat kanal badanul ladhi tawa alaiha aziman syarifan maka anabu badan kangawangku ya badan alaiha ingata seruh syarifan ikugang mulia Ugdabasuminulan wargang denalap minhu saking badan opo pirang-pirang cahaya walasror lan pirang-pirang rahasia waitabaraku bihi hayan wa mayitan lan denalap barokah opo bihi kalawan badan saking arah urip lan mati Wajdahimun nasu ala gabrihi landa desekan sapa manusia ingata sekuburan ane badan Wa yustasfa biterabihi landa nalak waras apa kalawan tanah kuburan ane abadan Munuran kerengah bahas masalah wadah jengnu di wadahan Bisa mulyana wadah ke kubu di wadahan ane Gelas eta bisa mahal ketika diisian kucai susu aya hargaan. Gelas eta bisa dijual mahal lantaran aya kopi. Gelas eta bisa dibareli ku batur lamun di jerona aya cai esan. Ketika gelas eta kosong atau ditoler-toler bae ku batur lantaran eusian. Atawa aya eusiana na cai aqua dua tang ngabudegdeg beuteung. Imana nginum cai aqua ngabudegdeg nu teu akur mah. Jadi tergantung kumaha eusina sakumaha kamari. Nyaelah. Jadi wajadta zurub mutafawiyatan fi syarab wal ulu ala hasab mazrufatiha. Nilikumaha nu diwadahanana baik asbah awak ngawadahan roh atawa azminah zaman atawa amkinah tempat zaman bisa mulia lantaran di zaman eta ngawadahan nu mulia tempat bisa mulia lantaran ngawadahan nu mulia itu keneh jasad bisa mulia di mana ngawadahan nu mulia cek di dia Fala asbahu awak-awak urang ta'zumu bisa mulia bisyarafil arwah ku mulia naroh. Painkana tirruh waripatan billah lamun roh na'ye jelma roh anu ma'ripat ka Allah. Anu nges muka syafah kana berbagai rahasia zat Allah. Atu badan anu ngawengku kana eta roh model kitu agung tur mulia. Awak kurang bisa mulia kumaha eusina kumaha rohna moal kaharti lamun urang nyaritakeun hiji jelema potongan awakna mah hideung potongan awakna mah jore mun diangsongkeun ka awewe moal aya nu bogoh neuleu kumisna hideung lain putih lain berem yang songken boro-boro kaparawan karang daging nya ngejebian teu laku jelema hideung jelema pendek nu leuh jasadna Tapi ketika seseorang ia mengasingkan diri ke gunung, ngasingkan diri ke leuweung, ngasingkan diri di jero kamar bae, geus teu hayangeun milu-milu jeung karamean dunia, istuning ka Gusti we juntru. Diatur ibadah ka Gusti Allah sesuai aturanana. Matana diatur Gusti abdi, dibere titipan mas taguk mataku Gusti. Cek Gusti ulah sambarangan dula deuleus sakahayang nafsu anjeun. Maka abdi rek ngagunakeun mata titipan ti Gusti, rek dideuleukeun kana aturan-aturan Gusti, moal dideuleukeun sesuai jeung nafsu. Abdi beat ka guru abdi, rek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti sesuai jeung aturanana. Matana teu pernah jelalatan. Boro-boro awewe nu jore nu geulis ge geus bete hayangeun we. Neuleuh pemandangan dunia teh sakadar tafakur we ka Gusti. Begitu neuleuh gunung, Gusti Maha Kawasa, Gusti, Gusti nu ngadamel gunung. Begitu neuleuh laut, Gusti Maha Kawasa, nyeun laut raja mana, presiden mana, jawara mana nu bisa nyeun laut moal aya. Begitu neuleuh kota, Gusti kakawasaan, Gusti presiden mana, raja mana nu bisa nyeun nagara jeung kota. Pas kabeneran aya nu geulis, Gusti kakawasaan, Gusti nyeun makhluk, Gusti geulis amat, hayang abdi. Aduh, cak Gusti sia sukareng tungtung kitu. Apan hayang geuneng Gusti? Sebenarnya mah abdi hayang jasa. Ngan teu nyambung aya abdi hayang jasa nyana teu jasa. Ayeulah digunakeun ku urang sesuai jeung aturanana. Geus puguh salat, geus puguh puasa, geus puguh zakat, geus puguh haji, geus teu kudu dicaritakeun. Urusan para wali mah lain nyaritakeun anu wajib jeung nu fardu, tapi bagian-bagian nawafil jeung fadilah. Seakan-akan ngalaksanakeun nawafil eta kos fardu dina pada istiqomahna, teu meunang ditinggalkeunana. Geus bedang ke jelema anu dumadeus ka Gusti per detik jeung per menit ketika tinggalin aya qadha. Lain bae nu fardu jeung nu wajib, qadha teh sunah di qodoan geus moal kaharti ku urang. Antaran aya jelema tinggalin salat sarakaat teu berjamaah nyana dua, tinggalin berjamaah nyana 27 kali salat. Sebab pun berjamaah boga ganjaran 27 kuari geus eueuh nu diajak berjamaah. Sorangan salatna ngan 70. 27 kali salat. Saha jelemana anu bisa nambalan kos kitu? Ku urang mah hiji ge eungap. Hampir-hampir henteu. Teh ieu wali. Ngabersihan badan. Berangkat tina hate. Ruh teh supaya bersih. Lantaran ruh urang asli nama bersih. Di kotoran soteh ku mata jeung celi. Mentak ku Gusti Allah dibere dina Al-Qur'an je penjelasanna. Ala ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Ngadamel manusia tina sperma jeung ovum dicampur. Aya cai mani lalaki doang eueuh opum awewe moal jadi manusia. Paling ge bau hangru doang. Kitu keneh cai mani awewe doang teu dihijikeun jeung cai mani lalaki. Moal bisa hangseur. Tapi dihijikeun cai mani lalaki jeung cai mani awewe diproses di jero beuteung jadi Habib Rozak. Sakitu bentukna, sakitu kaayaanana. Tah, geus. Kuari ku Gusti Allah dibere samian basyara. Dengekeun ku anjeun, deuleukeun ku anjeun ka kawasaan ai. Tapi urang mah deudeuleuan lain dipake bertafakur, dedengean lain dipake tafakur, endahan pake sesenangan. Neuleuh sakumaha nafsu urang, mata urang teh resepeun mun neuleuh nu indah-indah. Hayu nafsu urang dihayukeun. Ngahayukeun mata, malah di lembur ngaja ke puncak nyenangkan mata duit aya kendaraan aya awak sehat jabatan aya ceuli resepun jasa mun ngadengekeun suara nu indah-indah geus eueuh di lembur ka hotel geus kuari ti mimiti jayupongan terus ka dangdutan terus ka naon kitu ngaranna berbagai-bagai suara-suara baik manusia maupun musik. Tebetah geus di Indonesia mah jangan sakikituna doang ka ditu ka Inggris ngadengikeun berbagai alat-alat musik nu ngamainkeun kelas internasional besebeh di Mesir di Inggris wa ka Amerika ka Mesir aya tali perut langsung di itu sakumaha urang we na ieu roh ka hijab roh ka hijab teu wauheun jeung Allah ka hijab roh. Tapi orang mah alhamdulillah jadi terus masantren, terus berusaha. Tina 1000 santri geus bagus aya anu 100 ge nu wauh jeung Allah jasa maripat. Tina 1000 ku hiji ge geus pohara jasa. Warima boga maksud deuk deuheusan jeung Gusti Allah diatur urang awak urang teh sehingga pengaturan jasad beres make syariat kuari pengaturan ruh make thariqah. Terus we diutar diatur make zikir make tafakur make muraqabah makin gadia makin hebat makin istimewa makin bersih hampang bisa hiber awak kurang teteh kehalangan kunaon lamun ruh nangis bersih hiber bisa lain lalagaan hiber teh hiber bebeneran lamun urang guari roh urang bisa hiber teh hiberna lalagaan keneh. Urang teh kuari inget ka alam kubur keur hiber roh urang ka jero kubur. Urang teh inget ka yaumul qiyamah mahsyar roh urang keur hiber ka mahsyar. Urang teh hiberan roh urang teh kabeneran kuari mah urang hayang nyaho kabali ka kuteu hiber ka kuteu. Neuleuping-ping padahal mah di jero kamar urang sorangan bae. Dihayalkeun ku urang pantai kuteu. Waduh luar biasa. Belanda didinya terus make sempak-sempak aja. Inggris, Jerman, Jepang. Waduh. Masyaallah. Nyelap urang Brebes hiji. Karma hideung moe tambah hideung. Urang bule mah moe teh hayang rada hideung lantaran boga kulitna. Onar boga kulitna beureum putih geus balik ti dieu. Karageten barang datang ka lemburna uih bagus amat kulit jadi sawo matang. Inilah berkat di negeri tropis Indonesia di Kute geus dikunjungi ku urang luar negeri. Urang Indonesia nurutan nyana moyan urang moyan. Tadina di dina geus hideung atuh jadi leteng. Barang balik pajar uwa-uwa. Duh salah. Emang urang Indonesia saturut-turut bae. Datur moe milu moe telah lakur jasa jadi roh urang teh hihi beran eta teh kadele tah ku ahli marifat mah hihi beran roh urang teh tah cenah mah nya roh urang teh hihi beran ku ahli marifat mah kadele buktina Mama Ilyas ketika maot pan katingal ku Mama Sobari kadele waduh roh Mama Ilyas naik maut berarti kadele kan roh ya Allah ya Rabb takku ahli marifat dengan tengah romong me. Oh itu mah cenanya nage bisa nelehitut ayo roh kadele tangkorak siya ayo itu mah lain kadele kambo roh teh kadele ta'eta urang lamun geus nyaritakeun kos kitu rek percaya rek henteu. Rek percaya rek entek itulah. Madak para wali-wali Allah teh, para wali Allah bisa leule tah kadinya rek percaya rek entek nu mantek ge. Iwati jelema nu ngarasakeun lah kana salat nengena. Iwati jelema nu ngarasakeun lah kana rahasia-rahasia Allah nu geus disingkapkeun ku Allah dengan kata mukasyafah. Mukasyafah teh disingkapkeun jadi kadeuleu. Urang awewe dibungkus teh kadeuleu begitu disingkapkeun rokna. Oh iya. Kadeuleu. barang disingkabun, masya Allah. Ternyata hutan belantara. Kadele singkap. Nah, ima maknawi, ihijab maknawi disingkapkan ku Gusti Allah. Plek, masya Allah. Nah, geus lamun bangsa maknawi lelembutan-lelembutan kadele, roh kadele. Wah, dina Al-Qur'an ge yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruh min amri rabbi. Pan gelinganan kos kitu, bener jasa. Lantaran ruh min amri rabbi, mun eta ruh urusan pangeran, mun ku Allah deuk dideuleukeun eta ruh ka urang naon hasena. Teu meunang soteh dijelaskeun roh teh kieu-kieu, roh teh kieu-kieu, teu bisa lantaran tama masalah lelembutan. Tapi lamun urang kuari ngurusan-urusan lelembutan, urus ku urang lelembutan awak urang timimiti latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhwala latifatul nafas latifatul qalb. Berarti urang teh geus bisa ngurusan masalah lelembutan di awak urang. Coplok engke roh urang teh bisa ngahiji jeung arwah-arwah muqaddasah. Ngahiji tak geus bisa nempo ruh si anu. Ngarep-ngarep kadatangan Zaki ye Kiai. Lumayan kamari sekupi kuari masukan meong. Kadele tah gambaran-gambar lirik mata celina. Wah maknya percaya teu percaya geus kos kitu bae tah mah deuk percaya kajen henteu kajen ieu mah keur nyaritakeun dunia batur dunia nu hese jasa roh teh diolah kumaha carana teh ngolah roh berangkat ti awak heula. Lantaran urang ayeuna aya di alam nasut, alam kholku, alam pinuh kelalagaan, alam pinuh permasyiatan, alam pinuh pohoan, kuari kurang dilempeng-lempeng melalui syariat, pas jeung aturan syariat. Kuari urang ngurusan roh, endek nyaba ka alam malakut, otomatis atuh ieu rohna dibersihan bareng jeung ngabersihan zahir. Canggeus saeutik-saeutik dibersihan ruh tina panyakitna, ujub kakabur riya, hubul jah, hubur riya, sahubul mal, hubul dunia. Eta teh kudu dibersihan tambahan ku ari tina hub-hubna. Kudu cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah. Terus nu mana nu kudu ditendeun, nu mana kudu dipiceun, beres urang bisa bisa engke bakal robah sorangan. Urang teh teu hayang ke kana dunia, awalna mah dipaksakeun kabelah ditu na mah teu hayang. Bisa jadi teu hayang endek naon atuh lantaran dunia ieu fana. Kuari ku urang diudak-udak isuk pageto bakal ditinggalkeun, rugi amat ke di akhirat. Roh urang heulana bakal disidang ku Gusti Allah. Langsung teteh-teteh isin amat lamun urang ngudag-gudag dunia komo make ayat. Tah mulai ijid kana dunia teh, geuleuh kana dunia. Naon kitu ngaranana kitu jariji kana dunia teh. Embung sama sakali. Geus embung bae kana dunia teh indah roh jeung Allah. Ketika zikir leng, ketika maca Quran leng, asa ngobrol jeung Allah, asa munajat jeung Allah. Selalu kuari bau, ngambe jelema teh bau. Ngambe omongan jelema teh bau, embung jeung jelema. Percis kos Kanjing Nabi Musa. Ketika Kanjing Nabi Musa mantas di Gunung Tursina, terus ka lembur embung ngomong, embung neuleu lantaran neuleu jelema teh sato kabeh bau kabeh. Andai kata teh dicageurkeun ku Gusti Allah, atuh geus Kanjeng Nabi Musa teh moal bisa berhadapan, moal bisa nyampaikeun ka masyarakat. Cabut deui nu etana ku Gusti, tak balik deui, ja biasa deui. Setelah ngobrol jeung Gusti Allah, ngomong muka lama jeung Gusti Allah, can dicabut ku Gusti Allah etana kebersihan jiwa Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa teh embungeun leuleu jelema, embung leuleu alap pareum, tapi teu nyasar. Itulah keistimewaan Kanjeng Nabi Musa waktu can dicabut. Ketika geus dicabut biasa deui Kanjeng Nabi Musa. Nah, ketika Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah, padahal harita jeung pamajikanana aya seuneu sedangkan poek bebejak Kanjeng Nabi Musa kapal majikan anak putri Kanjeng Nabi Suhaib di dia lah deka mana kakak dek yang sene urang teh kapan poek ulah lila atuh kak mangga iya teh gambaran sene teh sakadar sene cek zohir mah tapi kak kesnot ku mahluk magnet Gusti Allah pamajikan nu sakitu gelisna keur mejehna luar biasa pika cintana anu dedeheun jasa pamajikan ka Kangjeng Nabi Musa tapi eleh ku seuneu ditinggalkeun pamajikan nu babarengan jeung Kangjeng Nabi Musa ulah ngabayangkeun pamajikan urang jore nyungir ieu mah pamajikan nu seungit gelis luar biasa masyaallah mun dibuka bitis dauh cedaan pan urang mah barang dihitung 99 asma Allah nempel di dinya ngan ceda tah ieu mah lesa masyaallah tapi ketika neleseuna eueuh nanaonan teh pamajikan teh cicing di dieu tungguan kakak kakak deuk neleseuna heula eleh ku seuneu secara zahir mah kos kitu tapi lamun diterjemahkeun lain sambarangan seuneu panggilan Allah dibentukkeun seuneu urang ge pan kitu pamajikan sakitu gelisna ketika urang hudang peuting ah tahajud ah neuleuh nyingkap teu jadi aduh eleh kuping-ping dua cek ngeuna indahan ieu jeung tahajud tungguna mah boro-boro tahajud subuh ge henteu da eta urang Cikupa teh kaditu teu beres nah kuari mulai dirapian bersih roh orang kampung nak geus ngarobrolkeun ai Zaid ka mana nya geus lila teu kapangi bejana nyana di Gunung Garang keur naon jajepi bae rindu asana tah manusia sekitarna geus rindu ka Ki Zaid yuk urang teang yuk urang teang yuk ye depan kudu make mobil nyewa yuk nyewa mobil sanggup titah kusaha hanya sekedar deuk neuleuh Ki Zaid di luhur Gunung Garang sanggup nu boga mobil sorangan panggilan Allah kasedot ku nur ilahi Allah kapanggih di ditu mung kapanggih janana jeung jelema di jero bae et kulan ye kami ye ti lembur di ditu ye salembur jeung anjeun geus di dinya bae kula mah teu kaburu lep eueuh sorangan teh hayangeun kapanggih geus ikmah di jero bae zikir ka Gusti Allah Allah balik ti ditu bebeja ka urang lembur aya sorana doang budak aing teu kapanggih jeung dilemana cek nu ngadenge aing panasaran amat yu urang ka ditu brang ka ditu kadengelah suarana terus ambalaya dengan sendirina gerak Allah lantaran di dituna aya nu cinta ka Allah abring-abringan ka ditu bari jeung teu kapanggih jeung geus senang bae neuleuh lawangna doang geus pohara padahal lawang nage di jena ngantina awi awi nage geus lain awi nu normal tapi luar biasa indah jasa komo ngadenge sora komo bari jeung aya mah kadeuleu pohara jasa tah eta teh jelema geus dipake karindu ku manusa nyanana teu rinduan ka manusa rinduna hanya ka Gusti Allah doang mahal geus tah ketika nyana ngadoa mustajab da'wat ketika nyana ceramah memberikan mau'izah nyelesep ketika manehanana nyaritakeun bahwa dunia hina nempel lantaran dirina geus hina kana dunia urang mah nu mantak ceramah terus bae ge teu nyurup nyanana can kasurupan ketika nyaritakeun dunia hina henteu ka urang sebab di dirina resep jasa dunia itu bae terus tek ieu mah geus murni jasa mantek jasa jasad nu hideung teh tadi teu mandi geus sabulan ketika turun ka handap jelema luar biasa teu kaambe bau padahal bau teu kaambe bebejana seungit bae seungit bagus kunaana teu kalimpudan ku cahaya ilahi tah wadahna hideung leteng pendek atawa kuru tapi nu di wadahna rohna mulia ahli Allah eta jasad wadah kabawa mulia cicing di mana bae di lingkungan mana bae tetep dihormati tetep bae dimulia-mulia kajen teingnya turunan Habib tapi tukang mabok. Habib tinggal Habib embung kadatangan jelema. Baheula mah kadatangan Habib teh indah luar biasa di Arab-Arab tapi kuari aya nu ijideun keur mah teu nyaho kana kadar kahabiban di samping teu nyaho dirina mabok. Hate teu narima, ruhani teu narima. Mulia tinggal mulia nang saha kitu ulah nyalahkeun Habib, ulah nyalahkeun masyarakat, salahkeunlah dirina teu waueun jeung Allah. Lamun nyana dirina waueun jeung Allah, moal kudu hese kabeh ge. Ulah pangkat Habib, pangkat cacah. Ujiana dimulyakeun lantaran wadah kumaha nu diwadahanna. Goblok sia sasalaman ka aing cium tangan atuh. Emang aing kiai pan. Tuh, nya. Kitulah. Ieu urang lamun carita alam ruh teh ruh nangis mulia pohar. Mantacak di dina paingkana tiruha ripatan billah lamun roh maripat ka Allah wauh jeung Allah kemudian muka sapah kasingkap kana rahasia-rahasia zat Allah bisa nganyahokeun rahasia-rahasia zat Allah dakwa Allah kapan disingkapkeun. Nah iyalah kanal badanul lazih tawa alaiya awak anu ngawengku kana roh nu mulia bisa jadi aziman syarifat yuktabasu minhul amal anwar bisa ketembong kadele kacokot cahaya-cahaya cahaya manawi nelebenget nama hidung tapi kadele na bercahaya wal asrar yang berbagai rahasia wa yatabarraku wa yatabarraku bihi hayyan wa mayyitan jelema teu kudu dititah menta berkah hese tama kos kitu mah tama urusan Allah nu ngagiringkeun Allah kajen teuing wiridan wae hudang ti peuting bae ge aing ku Allah henteu digiringkeun henteu lantaran lain ahli Allah kadeuleuna ja biasa bae malah dahar malah tilu kuasa tapi Allah geus ridoeun lantaran geus bisaeun nyana teh ngatur-ngatur ruhani di alam barokah. Geus jelema kabeh asud bakalna anu teu nyahoeun mah si eta budak kamari yah ja ibadah teh teu kadeuleu maca Qur'anna teu kadeuleu puasana ditahan jelema hay ulah sok menta berkah ka dinya ka aing bae aing mah kolot aing kiai heulaan aing jeung nyana jadi kiaina tetep bae ruhani teu bisa nyambung ruhani meunang nyeun Allah jeung ruhani ahli Allah tahan ku sabara kompi moal bisa bilukan jojore terus moal pisah kajen kukumah ge rahasia Allah geus nyingkap di dirina ngan teu ngomong dirina bab batal mun ngomong bakal dipenta berkah keur hirupna geus maot ge sarua bae nu mantak wa yazdahimun nas ala qabrihi jelema jararah hararese diulah-ulah ge zararah bae nu mantak Gus Dur teh teu katahan perharina sabara ratus mungkin ribu aya kuari daftaranana per minggu kula pohoan sabara ribu diulah-ulah saha nu ngulahna moal bisa dihayu-hayu titah zarah ka Soeharto malah Habib Rozak geus dibere duit titah zarah ka ditu duitna mah dicokot jarana mah henteu. hawal Soeharto dikerahkeun kabeh bupati jeung camat titah merean minyak kipu doli ge kabagian kabagian nyana teh eta minyak naon kana merekna teh Haji Budali naon kana jeung kecap atuh titah zarah ka ditu teh zarah tetep bae hese bae ruhani teu nyambung lain ahli Allah bisa nyebutkeun kos kitu di dieuna tertera wa yazdahimun nas ala qabrihi dibere hayang bae Bung Karno titah diulah-ulah di zarahan sabaraha kiai nu ngaulah ngazarahan ka Bung Karno sabaraha politisi nu urang ngajarahan ka Bung Karno teu katahan kiai nu ulah nitah nu ngaulah-ulah ngajarahan ge zarah di Garut aya kiai ngaulah-ulah zarah ka Bung Karno ulah tamah lain wali ulah sapira tamah pejuang doang ulah sekian tahun nu ngaulah-ulah zarah cak muridna mama keur ieu mah ngaulah-ulah lah kula loba omong nyaho cek nya di Bandung almarhumah abah besi kaditu zarah bae bah pan nyana mah lain wali teu nyaho bae urang mah penting wali geus bae zarah bae nu nyarahun jarah bae Gus Dur sering jasa zarah ka Bung Karno. Nah eta teh hese kos kitu diula-ula zarah bae dititahan ka Soeharto saha nu daek zarah. Hese teh kos kitu kuari stop titah ulah zarah ka Maulana Hasanuddin moal bisa. Kuari coba dititahan titah zarah ka kasaan nu geus bae tata bupati teh eta embungeun malah anakna ge tilok zarah. Anakna ge tilok zarah haol ge geus tilok. Geus hese teh mah kos kitu mah. Mentak dideuleu sanggeus da maot loba nu zarah wali. Geus bisa kitu bae teh mah. Lamun eueuh nu zarah lain teh mah paling-paling tarab solihin atawa biasa bae. Asal geus maotna loba nu ngajarahan lain sambarangan roh mah teu bisa dibobodo. Roma teu bisa dibobodo diajakan urang jarah ka mana ka anu. Beuh, teu hayang aing jarah ka anu mun ka anu mah hayu. Ji, jarah ka anu kitu teh sok aya keris ragad. Tuh beda kan. Keris ragad di dinya. Aya jarah ka wali mah eueuh motif keris, eueuh motif batu, eueuh jarah teu hayang diaku murid deh, ieu mah di dinya keur hirupna wau atawa keur teu wau ieu mah tu geus maot ge janyana mah teu maot yeuh. Sugan be urang kadeuleuan kunyana lain sugan deh yakin ka di akhirat kunyana diawean ka dieu godon yeuh penuh masuk jarah tah urang teh aya ka dinya tah secara gaib tah beda deui jeung zarah ka bangsa nu serem-serem kitu lain deui tah mah tapa ujung-ujungna boga peso koneng jeung naon ye peso koneng ko lamun aya kunci di kitu gedong ngejetrek sorangan lamun aya awewe embungan toelkeun lamun tetep teu daekeun tojoskeun. Masyaallah. Demandak wa yustasba bi turabi. Bisa dialep cager, dialep waras turobna. Demandak sidina Ali ku Gusti Allah dirahasiakeun kuburanana mun ande kata dipendem beak taneuhna. Beak taneuhna. Kuari eta si Kangjeng Nabi jeung si Abu Bakar jeung semua mun teu ketak masyaallah. Lebu makom Kangjeng Nabi aya nu mawa dibawa ka dieu ka Indonesia. Ditendeun lebu nu asli tapi sing ada loba nu teu asli. Loba nu teu asli ieu mah aya kebeneran kiai urang Cirebon dibere nyana wau aya lebu nu aslina. Eta deudeuh jasa ka lebuna, da lebu kuburan ieu mah pan eta teh sabulan sakali dibersihan makom Kangjeng Rasul teh teu lebuna teh dikumpulkeun. Urang Cirebon kiai anu pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Eta teh pan aya daftaranana nu pernah Kangjeung kapanggih jeung Kangjeung Nabi Khadir teh aya daftaranana di Cirebon sabaraha di Banten sabaraha teh urang mah teu nyaho. Mantak ge tatanyakeun ge, saha nu pernah kapanggih jeung Khidir? Hayang ka dinya. Khidir mana ieu? Nah, ieu aya hiji kiai urang Cirebon pernah kapanggih jeung Kangjeung Nabi Khadir, kemudian nyana aya nu mere tah, lebu makom Kangjeung Nabi. Asa Kangjeung Nabi bae, asa Kangjeung Nabi bae diteundeun dihandapeun di anggel, teundeun dihandapeun anggel. Eta mah asa ngimpi asa henteu, tapi sare ngan asana kakarak ner doang sare ge teu kapanggih jeung Kangjeung Nabi. Ngobrol jeung Kangjeung Nabi, mantak ti harita tanyana teu kaluar-luar, kemudian ka Gusti juhunkeun Gusti, abdi geus resep jasa ieu kapanggih jeung Kangjeung Nabi. Lamun abdi ayeuna dipanjangkeun umur bakal nambahan dosa, abdi mah maning maotan bae 40 bae harita maot. Daftaran nu pernah kapanggih jeung Kangjeung Nabi Khadir sampaikeun ka ayeuna aya daftaranana. Tah, mantak coba urang deuleuh daftaranana di ditu. Aya euh, barang aya. Oh, kapanggih di Cinglu. Itu mah jadi santri Korea tama tuh. Nah ieu mah ala kadar secara global mun nyaritakeun roh, mun nyaritakeun roh ti aslina heula. Mersihan panyakitna moal kuat. Urang bakal lenglengan bakalna, lenglengan bakalna. Sebab dimensi urang ka alam nu itu. Bakalna poho ka awak, poho ka awak. Dicaritakeunana doang ge dicaritakeun bakal poho ka awak sorangan. Urang lamun salat geus poho ka awak, berarti urang teh leuwih mengutamakan roh. Ai urang mah kuari lantaran inget ka awak urang, urang roh urang nu poho. Tamun urang kuari ngabahas roh we terus lalaunan teng teng tina berbagai latifah panyakit ieu piceunan bakal kieu panyakit ieu dipiceun bakal kieu ngawujudna nu ieu dipiceun bakal kieu pan eta teh bakal ngabentuk eueuh riaan bakal ieu eueuh ujub bakal kieu eueuh takabur bakal kieu nu mantak kanyahoan ieu kakarak setengah wali ieu setengah wali. Nuhu panyakitna anu kanyahoan tuh ku ahli nama. Lamun ieu geus tereh ieu. Lamun ieu kamari geus hampir jadi ngan kabere ku atuh turun deui. kenyawa. Nah iyalah ala kadar roh teh si jasad. Jasad bisa mulia ketika rohna mulia. Mun rohna kamulyaan anak sakitu, jasad mulia anak sakitu. Dengan kata singkat, mun rohna arif billah, ma'rifat khosohnya nak geus datang ka halatun iza wasala abdu sumia arifan billah, wauh jasa geus tersingkap. Rahasia-rahasia zat Allah, kasimpulan nama wali be, jasadna jadi mulia lantaran ngawadahan nu mulia. Urang ku ari resep jasa kamaen cimplong. Roh urang teh resep jasa, engke ngabaturna ge jeung si cimplong deui. Engke ngabatur teh jeung si eta deui, bakal kapangi urang nyambung. Woi, aing ngan cimplong kitu. Huh. Anu huh bener nyambung teh jeung si eta. Urang atuh ngamaen teh main remi, teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Urang ngobrolkeun remi, si itu nyambung. Nu henteu nyambung moal daekeun. Nyambung teh sok judi remi, gaple eta deui. Urang osok main kasino. Nyong kasino Indro Dono. Ka nyambung deui, jadi nyambung sah. Roh teh nyambungna jeung eta tadi. Ku ari urang ngobrol jeung DPR moal nyambung. Moal nyambung disambung-sambungkeun ge moal nyambung, tapi DPR jeung DPRD atuh nyambung. We, bulan arep ka mana urang? Ka Cianjur. Non, nempo embe. Perbandingan ceknya nanti ya. Coba keluarkan modalnya seberapa duit gitu. Nomor baik untuk perbandingan. Ke bisa dikaji kurang yang naon. Engke yang diterapkan di lembur orang. Sabaraha juta ngamodalan DPR kaji anjur deket baheula ulah ke luar negeri. Yang sekolah perbandingan untuk diterapkan kemajuan-kemajuan di satu daerah untuk di daerah yang tertinggal. Engke sabaraha ka Garut, engke sabaraha juta, puluh juta ka Cianjur, sabala puluh juta. Mun hayang nyaho mah tah di DPR teh kos kitu tah. Ka Bandung, ka Bali, apa aya nu diterapkeun di daerah urang Tangerang eta teh sabaraha ratus juta tetengah modalan tangkorak sia. Mun hayang nyaho mah ka Cianjur, ka Cipanas, ka Garut, ka Tasikmalaya. Perbandingan jutaan teh. Emang endek lain ngamajukeun nagara di kelalagaan doang. Mana nu bisa diterapkan atuh di urang sugan atuh hayam pelung eueuh sugan atuh kitu naon ngaranna embe Garut eueuh embe Cianjur atuh eueuh tungtungna mah boro-boro ngurusan embe embe nu aya ge ka pondok ngadaharan bea santri mah santri kadang-kadang mah aya kieu model di pondok bae santri deg dahar oh mantep jasa aya kiai liwatan ditinggalkeun ka nya teh aya embe embe kadinya. Pada ayam memang tinggalkan kaki ayam pada nama itu. Atau jadi dia lah. Eh santri mah oplo. Ya tolol kos budak letik atau naon lumpah itu. Atau cek orang mah siah kena lah. Mbak enak tau soang hente. Hente nyana bela lumpatan. Aju kiai nanang tumbe di hangnya hode. Atau bea kumbe. Oplo kabehan. Nah ya kercerita urang urusan roh aya parantina geus lamun urusan jasad aya parantina baik pengurusan secara zahir maupun secara medis aya kitu keneh roh geus bakal kanyahoan mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu ngajadi ku ari bersih jasa kanyahoan ku ahlina mah nu matak bisa ditegor ku guru mursyid sia urang sia tah pagawean sia teangges lantaran dek dibentukkan model kitu teangges bisa ditegor neangan guru mursyid etalah nu hese anu bisa negor ketika urang salah ieu mah guru mursyid teh lain gitu sia kamari milih mana milih katut kan dibere duit sabara duit kos kumarah teh dibere duit sabara duit sia kan sia murid aing ngan 20 juta aing kan 10 je cak murid ieu engke dia tuh kurang mangmentakeun ha. Aing teh guru datang, penting pamentakeun. Ieu pan guru jadi kieu ka balanya ari. Nu mantak aya tah, nu norekat di Pandegelang aju ngadukung atut. Ah, batal. Batal. Boro-boro dek jadi wali ngeunah ge moal teteh kana ibadah salat. Teteh ceuli datang ka ngeunah bae. Demi Allah, moal. Maka demi Allah, lan naon sabana? Lantaran gangguan ruhani na henteu dipiceun. Teu ngabentuk. Geus loyog lempang nage lain deui. Lamun jelema geus bersih lempang nage lain deui. Lain deui lempang nage ka deuleu. Teng teng. Diuk nage lain deui. Lain deui bae pokona mah. Kos ku basi Kiai. Atuh pokona mah nyaho sia mah aing ge jatuh nyaho. kitulah kaayaan roh jeung awak. Awak bisa mulia lantaran awak wadah, mun ngawadahan roh di mana rohna ma'rifatullah wa rasul. Wallahu a'lam.